wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik, kita lanjutkan dengan makna. Oh, 105. Ya. Baik, alhamdulillah. Ayat 105 maknanya. Ada khatam ntar lagi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulang ayat 104 ya, 104. Alladzina, orang-orang dzola yang telah sesat. Agak cepat enggak apa-apa, kan sudah. Alladzina, orang-orang dzola yang sesat. Rupanya orang yang paling rugi amalannya. Kan ayat 103 itu katakan, wahai Muhammad, Allah berfirman, maukah kalian saya kasih kabar berita tentang orang yang amalannya paling rugi? Artinya orang yang sudah beramal tapi tetap rugi. Nah, siapa itu? Lah, alladzina, ini rupanya orang-orang dzola yang tersesat atau yang sesat, sa'yuhum, amalan mereka atau usaha. Usaha kan amalan. Amalannya sesat, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Nah, hidup dunia sekali ini amale salah, ibadahnya salah. Wahum, dan mereka, yahsabuna, sama mengira mereka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna, telah membagusi, sunan, pada perbuatan. Jadi orang yang paling rugi di dunia ini adalah orang yang sudah beramal tapi amalannya salah. Sudah gitu ya, dia mengira amalannya itu baik, amalannya benar. Lah ini, kalau salah merasa salah itu biasanya lebih mudah untuk diperbaiki. Tapi kalau salah tapi perasaannya benar, waduh. Kadang-kadang diingatkan ya, ngamuk-ngamuk ya. Siapa yang salah? Ya. Saya ibadahnya sudah dari dulu, sebelum kamu lahir saya sudah sholat. Sekarang nyalah-nyalahin lah. Nah itulah. Akhirnya, karena amalannya di dunianya itu salah, makanya di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Ya, di dunia ya rugi, ruginya karena sudah capek, tapi ternyata tidak ada hasil, ternyata tidak diterima. Nah, rugi dobol-dobol itu namanya. Nah, inilah para bapak ibu, para jamaah semuanya, supaya betul-betul kita terhindar dari hal yang demikian ini, kita harus ngaji Quran, hadis. Itu sudah dijamin benarnya, dijamin amal kita ya benar, dijamin sah, dijamin diterima, sudah. Kalau urusan ibadah loh, ya. Jadi kalau untuk urusan ibadah ya sudah, Quran, hadis itu yang benar. Nah, lainnya bagaimana, Pak? Ya lainnya ya siapa yang menjamin kebenarannya? Bahkan Allah katakan, famadza ba'dal haqqi ila dzalal. Maka tidak ada selain yang hak, yaitu Quran dan hadis, kecuali sesat. Walaupun baiknya seperti apa, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dikatakan oleh Allah dzalal, yaitu sesat. Berikutnya ayat 105. Ulaika. Nah, ini Allah jelaskan malah. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka. Biayati, dengan ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka. Walikoihi, dan ketemu pada Allah. Jadi kufur terhadap ayat-ayat Allah dan kufur terhadap ketemu pada Allah. Jadi enggak percaya terhadap firman Allah, juga enggak percaya terhadap bertemu kepada Allah. Fahabitot maka lebur. Fahabitot maka lebur, hancur. Amaluhum, amalan mereka. Maksudnya amalan baiknya mereka. Amalan-amalan baiknya itu semuanya lebur, semua tidak menghasilkan pahala. Ya, terkadang bukan sekedar ada, banyak orang-orang yang enggak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya dengan Quran, tapi juga baik perbuatannya. Nah, kebaikan-kebaikannya itu sama sekali tidak di tidak diberi pahala, lebur. Falanukimu, maka tidak menetapi aku Allah. Falanukimu, maka tidak menetapi aku lahum bagi mereka. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Waznan, pada timbangan. Demikian itulah, mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur ketemu kepada Allah. Enggak percaya kalau sudah mati nanti akan dibangkitkan. Maka semua amal kebaikan mereka lebur, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Falanukimu lahum yaumal kiamati wazna, dan besok pada hari kiamat saya tidak menetapi timbangan bagi mereka. Artinya tidak perlu ditimbang, karena sudah jelas statusnya. Statusnya ahli neraka, untuk apa ditimbang? Langsung didorong masuk ke dalam neraka. Timbangan itu hanya berlaku bagi orang iman, ya, untuk mengetahui, sebetulnya Allah sudah tahu, ya, untuk mengetahui dosa dan pahalanya itu yang diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan dosa pahala itu bagi orang iman. Kalau orang yang iman, kebaikannya itu tidak diperhitungkan, yang ada pokoknya jelek. Makanya mereka tidak perlu ditimbang, timbangan amal itu loh, tidak perlu, ya, karena mereka sudah jelas tempatnya di dalam neraka. Nah, itu. Dzalika, demikian jazauhum, adapun balasan mereka. Nah, ini dzalika, demikian jazauhum, adapun balasan mereka, yaitu jahannamun, neraka jahannam. Makanya mereka enggak perlu ditimbang, karena sudah jelas tempat mereka adalah neraka jahannam. Bima kafaru, sebab kufur mereka. Jadi penyebabnya mereka masuk neraka jahanam itu karena mereka kufur. Kufur itu ingkar. Ingkar itu enggak percaya. Nah, prakteknya enggak percaya itu yang enggak mau mentaati, enggak mau melaksanakan. Watakhudhu, dan mengambil mereka. Mengambil artinya memperlakukan. Ayati, pada ayat-ayatku, warusuli, dan utusanku, mereka ambil atau mereka perlakukan huzuan, gurauan. Ayat-ayat Allah, bahkan utusan-utusan Allah itu oleh mereka dianggap sebagai gurauan, sesuatu yang enggak serius, sesuatu yang main-main. Loh, padahal ini firman Allah ya. Firman Allah yang memberikan berita informasi yang sangat penting untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, tapi mereka menganggap itu mungkin sama dengan cerita-cerita pendek, cerpen, dianggap sama dengan dongeng, ya, dianggap oleh mereka sama dengan artinya sesuatu yang nggak perlu ditanggapi dengan serius. Nah, itu termasuk utusan-utusan dari Allah datang kepada mereka itu dilecehkan oleh mereka, diketawain. Nah, itulah penyebabnya sehingga mereka tidak bisa iman, mereka tidak bisa menjalankan apa yang harusnya mereka laksanakan dalam hidup ini, yaitu ibadah, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ya, itu penyebabnya sehingga mereka mati oleh Allah, ditempatkan di dalam jahat. Hal-hal yang demikian itu sehingga kita terhindar dari neraka jahanam. 107. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa'amilu, dan beramal mereka orang-orang iman, as-solihati, pada kebaikan. Orang-orang iman dan mereka beramal pada kebaikan. Jadi orang iman itu harus baik amalannya, akhlaknya harus baik. Orang iman itu ya nggak boleh orang iman kok di sana sini selalu menjadi omongan yang tidak baik, nggak boleh. Nah, umpama dulu seperti itu ya, setelah jadi orang iman dapat hidayah ya harus dirubah, mensesuaikan. Oh, dulu saya belum iman, sekarang saya sudah iman, semua perbuatan jahiliyah dulu harus dirubah, yang jelek-jelek itu diganti dengan yang baik-baik. Kanat adalahum, bagi mereka orang iman, kanat adalahum bagi mereka orang iman jannatul firdaus, jannatu surga, al-firdausi firdaus, surga firdaus itu surga yang kelas eksekutif, bahkan super eksekutif, nuzulan, sebagai persediaannya. Jadi orang-orang yang mau beriman dan mau beramal saleh, maka surga firdauslah sebagai tempatnya atau sebagai persediaannya. Sudah disediakan oleh Allah. Emang kadang-kadang ya, di dalam kita mengamalkan amalan-amalan menjadi orang iman yang baik, inilah memang banyak tantangannya, banyak godaannya. Nah, maka supaya kita selalu banyak berdoa, ya, mohon pada Allah, ya dengan bahasa sendiri ya boleh saja, Allah itu tidak membeda-bedakan. Ya, justru berdoa itu yang terbaik adalah kita tahu arti yang kita minta, ya. Bahasa Arab misalnya, tapi isinya tidak tahu. Loh, tapi orang jaluk kok nggak tahu isinya. Nah, makanya kalau kita berdoa dengan pakai bahasa-bahasa baik dari Al-Quran hadis, ya minimal kita sudah pernah mangkul dan tahu isinya doa itu apa. Walaupun tidak hafal perkatanya misalnya, intinya doa ini kita itu minta apa lah begitu. Jadi supaya kalau kita doa itu juga khusyuk karena tahu apa yang diminta. Kalau itu yang kita misalnya belum tahu, ya udah pakai bahasa sendiri saja. Pakai bahasa sendiri, bahasa daerah atau bahasa Indonesia, silakan. Supaya kita semua diberi ya ketetapan di dalam iman dan selalu bisa menjalankan ibadah ini dengan baik, dengan faham. Kholidina, kekal mereka. Kholidina, kekal mereka fiha, di dalam jahannam. Kholidina, kekal mereka fiha, di dalam jahannam. Jahannam, ngapunten, kok masih ke jahannam lagi, udah berubah juga. Kami ulang, kholidina, kekal mereka orang-orang iman fiha, di dalam surga Firdaus. Wah, jauh lah. Fiha, di dalam surga Firdaus. La yabghuna, tidak mengharapkan mereka. La yabghuna, tidak mengharapkan mereka. Anha, dari surga. Khiwalan, berpindah. Ya, jelaslah ya. Enggak ada orang yang sudah dimasukkan surga pengen pindah, itu enggak ada. Pasti akan tenang, senang di situ. Makanya setiap orang yang begitu masuk surga, pertama-tama apa yang diucapin? Syukur, alhamdulillah illadzi azhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hilangkan semua kesusahan saya, kesulitan saya. Karena begitu masuk surga itu udah enggak ada orang punya beban, itu udah enggak ada. Susah ya enggak ada, kesulitan enggak ada. Apalagi ya, rasa takut dengan penyakit, enggak ada itu. Begitu masuk surga itu plong, sudah semua hilang. Yang ada itu Masya Allah, bahagia, senang, syukur ya Allah. Nah itulah yang saat-saat yang kita tunggu lah, sambil kita terus menetapi ibadah, jangan berhenti, jangan putus. Nah itu yang kita tunggu. Muga-muga Allah paring berhasil, sukses, barokah. Kul, katakan Muhammad, laukana, seandainya ada. Apa al-bahru, lautan. Midadan, menjadi tinta atau mangsi. Tinta atau mangsi. Likalimati Robbi. Likalimati, untuk kalimat Robbi Tuhanku. Lana fida, niscaya habis. Lana fida, niscaya habis. Apa al-bahru, laut. Maksudnya satu lautan yang mangsi, yang berupa satu lautan itu. Qobla, sebelum, antan fada, bahwa habis. Qobla, sebelum, antan fada, bahwa habis. Kalimatu Robbi, kalimat-kalimat Tuhanku. Kalimatu Robbi, kalimat-kalimat Tuhanku. Walau jikna, walaupun mendatangkan aku. Walau jikna, walaupun mendatangkan aku. Bimislihi, dengan semisalnya satu laut. madadan sebagai mangsi atau tinta. Katakan wahai Muhammad, seandainya lautan yang begitu luas, lautan samudra, satu lautan semua itu dijadikan mangsi atau tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Ya, kalimat-kalimat Allah, termasuk itu ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah di bumi ini. Maka niscaya mangsi satu lautan itu akan kering, akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah habis. Artinya tidak cukup. Walaupun ditambah lagi satu lautan, masih kurang. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah di bumi, di langit ini, Masya Allah, tidak terhitung oleh kita. Loh, mangsi satu lautan, dua lautan itu tidak cukup. Masya Allah. Kalau di ayat yang lain, kemudian pohon-pohon yang ada di dunia ini, ya rantingnya apanya digunakan pena, hanya penanya, lautan, bahkan dua lautan sebagai tintanya, itu masih tidak mencukupi. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kul, katakan wahai Muhammad, innama ana, sesungguhnya saya, innama ana, sesungguhnya saya, basyarun, manusia. Innama ana, sesungguhnya saya, basyarun, manusia, mislukum, semisal kalian. Yuha, diberi wahyu, ilaya, kepada saya. Annama, bahwasanya, ilahukum, Tuhan kalian atau sesembahan kalian, ilahun wahidun, ilahun Tuhan wahidun yang satu. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya itu manusia biasa seperti kalian. Ya, kadang suka sesekali ke pasar. Sama yang dimakan juga sama dengan yang kalian makan. Ya, manusia kok, bukan robot ya, bukan malaikat. Saya itu hanya, saya diberi wahyu. Di antaranya wahyu itu menjelaskan bahwa Tuhan kalian, Tuhan kita, yaitu Tuhan yang satu, alias Allah. Nah gitu. Jadi kalau saya mengatakan, bukan kok saya sok tahu. Memang saya diberi wahyu oleh Allah bahwa Tuhan yang wajib disembah di dunia ini hanya satu, yaitu Allah. Allah Zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Faman, maka barang siapa, kana, yang ada siapa orang, yarju, berharap, liqa'a, bertemu, rabbihi, kepada Tuhannya. Barang siapa yang kepingin atau berharap untuk bisa ketemu kepada Allah, yo fal ya'mal, supaya mengerjakan dia amalan solihan, amalan yang baik. Termasuk yang baik di sini ya, pertama amalannya sesuai dengan Quran hadis. Baik, tapi kalau enggak sesuai dengan Quran hadis itu ya, baiknya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Wala yusrik, dan tidak menyekutukan siapa orang, tidak menyekutukan bi ibadi dengan ibadah, robbi ibadati robbihi, dengan ibadah kepada Tuhannya. Bi ibadati robbihi, dengan ibadah kepada Tuhannya, ahadan kepada seseorang. Lah, di dalam praktek ibadahnya murni, lah itu tidak menyekutukan kepada siapapun, artinya amalannya benar ya, murni. Nah gitu loh, murni, tidak dicampuri dengan bid'ah, syirik, khurafat, takhayul. Nah itu. Nah, kalau dari awal, barang siapa yang menghendaki untuk bisa ketemu kepada Allah ya, kepada Tuhannya, maka supaya beramal yang baik dan tidak dicampuri dengan syirik. Jadi amal baik itu ya amal yang berdasarkan Quran hadis ini dan murni, tidak dicampuri dengan yang syirik, maka dia nanti akan bisa ketemu Allah di surga. Moga-moga kita semuanya bisa mempertahankan hidayah ini dan sampai akhir hayat husnul khotimah, sehingga kita semuanya sama-sama masuk surga dan kita bisa ketemu Allah nanti di dalam surga pagi dan sore. Amin. Makaten Bapak Ibu para jamaah semua yang saya hormati dan saya banggakan pengajian kita pada pagi hari ini. Moga-moga Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Atas segala kekurangan dari saya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum